إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. Kita kembali melanjutkan pelajaran Qaulus Sadid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil bab tentang husnul dzan dan su'ul dzan. Husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan larangan dari su'ul dzan, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita telah membaca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang prasangka buruk yang dimaksud. Sekarang kita baca masail. Qala fihi masail al-ula tafsiru ayati Al-Imran. Tafsir ayat dalam surat Al-Imran. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yani khilaf ma warada bihi syara', khilaf mereka berprasangka tentang Allah khilaf ma warada bihi syara', menyelisihi apa yang datang dengannya syariat. Ats-tsaniyah tafsiru ayatil fath, yani firman Allah adh-dhannina billahi dhannas-sau, yani mereka berprasangka tentang Allah khilaf ma akhbara bihi fi kitabih, menyelisih apa yang Allah khabarkan dalam kitabnya, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan yang dikhabarkan dalam sunnah rasulnya alaihi salatu wasallam. Asalisa yang ketiga, al-ikhbaru bi anna dhalika anwa'un la tuhsar. Khabaran bahwa itu, yakni dhannus sawu billah, prasangka buruk tentang Allah, anwa'un, banyak macamnya, la tuhsar, tidak bisa dibatasi. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan beberapa di antaranya. Rabi'a annahu la yaslamu min dhalika, tidak ada orang yang bisa selamat dari itu, yakni prasangka buruk kepada Allah, illa man arafa al-asma, kecuali orang-orang yang mengenal dan mengetahui asma Allah al-husna wa sifati, dan mengenal sifat-sifatnya, wa arafa nafsah, dan mengetahui tentang dirinya. Nah, ya, tidak ada orang yang bisa selamat dari buruk sangka kepada Allah kecuali orang yang mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, mengenal bahwa Allah munazzah an kulli su, Allah tersucikan dari segala kejelekan, al-mausuf bi kulli khairin wa kamal, Allah yang disifati dengan setiap kebaikan dan kesempurnaan. Nah, qala Sa'di rahimahullah as-sadis wa khamsun bab yang ke-56. Bab qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhannal jahiliyah. Wa dhalika, penjelasannya kata Syekh, annahu, bahwasanya la yatimmu lil 'abdi imanun, tidak sempurna bagi seorang hamba iman, wala tauhid, tidak pula tauhid, hatta ya'taqida, sampai dia meyakini jami'a ma akhbarallahu bih, semua yang Allah khabarkan min asma'ihi wa sifatihi wa kamalihi, berupa nama-namanya, sifat-sifatnya dan kesempurnaannya, wa tasdiqihi bi kulli ma akhbar bih, dan membenarkan setiap apa yang Allah khabarkan. Nah, wa annahu yaf'aluh, dan bahwa Allah melakukannya, wa ma wa'ada bihi min nasriddin, dan apa yang Allah janjikan berupa pertolongan terhadap agama Islam. Alif lam di sini, ad-din, alif lam. Naam, lil ahdith dihni, ya. Min nasri ad-din, agama apa yang dimaksud? Ya, ini agama Islam. Wa ihqaqil haqqin, dan apa yang Allah janjikan berupa menampakkan al-haq, wa ibtalil batil, dan menghilangkan kebatilan. Nah, menampakkan al-haq dan melenyapkan kebatilan, itu semua janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harus berbaik sangka kepada Allah dengan meyakini, ya, meyakini, membenarkan janji itu. Fa taqulu hadza min ad-din, maka meyakini perkara ini termasuk min al-iman, termasuk bagian dari keimanan. Nah, wa tuma'ninatul qalbi bidzalika min al-iman, dan ketenangan hati tentang perkara itu juga termasuk keimanan. Enggak boleh ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dhannin yunafi dzalika, dan setiap prasangka yang menafikan itu, fa innahu min dzununil jahiliyah, maka termasuk prasangka-prasangka jahiliyah, al-munafiyati litauhid, yang bisa menafikan tauhid. Ya. Nah, jadi semua prasangka-prasangka buruk tentang Allah Azza wa Jal, tentang janjinya, dan seterusnya, yang menafikan prasangka baik tadi, itu menafikan tauhid, li'annaha su'u dhannin billahi, karena itu merupakan prasangka buruk kepada Allah, wa nafyun likamalihi, dan menafikan kesempurnaannya, wa takdzibun likhabarihi, dan juga mendustakan khabarnya, wa syakkun fi wa'dihi, dan juga ragu terhadap janjinya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Baik, selesai bab ini ya. Bab tentang buruk sangka kepada Allah bisa menafikan tauhid. Qala babu ma ja'a fi munkiril qadar. Pembahasan berikutnya bab tentang orang yang mengingkari takdir. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Walladzi nafsu ibni Umar biyadih. Beliau bersumpah menegaskan apa yang akan diucapkannya. Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, yakni demi Allah. Law kana li ahadihim, seandainya salah seorang mereka, siapa mereka yang dimaksud? Yakni orang-orang yang mengingkari takdir, ya, orang-orang yang mengingkari takdir. Nah, di daerah Basrah, awalu mengkala fil qadar bil Basrah ma'bad al-Juhali, ma'bad al-Juhali dan pengikut-pengikutnya. Nah, jadi Yahya ibnu Ya'mar beserta Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari, keduanya pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji dengan tujuan ingin menemui salah seorang dari sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam, mengkhabarkan pada sahabat tersebut yang ditemui oleh mereka berdua adalah Ibnu Umar, mengkhabarkan kepada beliau tentang apa yang mereka dapatkan di daerah Basrah berupa keyakinan yang menafikan takdir. Naam. Annahum yazumuna alla qadara wa annal amra unuf. Ya, ini yang dimaksud di sini li ahadihim, orang-orang yang mengingkari takdir dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu unuf, yakni Allah tidak mengetahui sebelumnya. Kata Ibnu Umar, seandainya salah seorang mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, mislu Uhudin, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah, maka billahullahu minhu, Allah tidak akan menerima darinya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman tentang takdir. Naam. Tsumma istadalla biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Umar berdalil dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, al-iman, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis panjang, ya, hadis yang panjang dalam Sahih Muslim. Nah, di sini beliau rahimahullah penulis meringkas hadis ini. Qayyid syahid, beliau na'am mengingkari orang-orang yang tidak percaya kepada takdir dan menyatakan bahwa infak mereka tidak akan diterima sampai mereka mengimani takdir. Dalil yang kedua, wa an Ubadah ibn Shalit radhiyallahu an annahu qala li ibnihi, bahwa beliau mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida tu'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman, hatta ta'lama annama asabak, sampai engkau mengetahui bahwa apa saja yang menimpamu, lam yakun liukhti'aka, maka tidak akan luput darimu, wa ma akhta'aka, dan apa saja yang luput darimu, lam yakun liusibaka, tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu, sesungguhnya yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalamu. Al-qalamu bil-rafa' marfu'. Al-qalamu. Waruyat bin-nasb. Diriwayatkan juga dengan dinasab. Al-qalama. Naam. Maka berdasarkan riwayat marfu' yang dirafa', ya, seperti pada riwayat yang ditampilkan di matan ini, dirafa', maknanya adalah makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah qalam. Nah, adalah qalam. Ya, ini nisbiyah, ya. Ayat nisbiyah. Jadi awwaliyah di sini artinya awwaliyah nisbiyah. Maknanya makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan bin nisbati lima nusyahiduhu, jika dikaitkan dengan apa yang kita saksikan adalah al-qalam. Nah, bukan makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan secara mutlak. Jadi awwaliyah di sini nisbiyah jika dikaitkan dengan makhluk-makhluk yang kita saksikan, langit, bumi, kolam, ya, lebih dahulu daripada langit dan bumi. Adapun secara mutlak makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan secara mutlak adalah arsy. Nah, baik, sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam An-Nuniyah, mengatakan wa nasu mukhtalifuna fil qalam, orang-orang berselisih pendapat tentang al-qalam, alladhi kataba al-qada'a, alladhi kataba al-qada'a bihi min ad-dayyan, hal kana qabla al-arsy aw huwa ba'dahu, qawlan. Ya, jadi kenapa dinamakan nuniyah? Karena berakhir dengan huruf nun semua. Inda abil alai al-hamadani wal-haqqu anna al-arsha qabla li'annahu qabla al-kitabati kana da arkan. Yang benar kata Ibn al-Qayyim adalah arsh lebih dahulu daripada al-qalam. Nah, jadi awwaliyah di sini apa? Nisbiyah. Baik. Adapun berdasarkan riwayat nasab, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, ya, di nasab, maka maknanya adalah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan anna Allah amara al-qalam an yaktuba inda awwali khalqihi. Allah memerintahkan qalam untuk menulis inda awwali khalqihi, di awal penciptaannya terhadap qalam. Naam. Anna Allah amara al-qalam an yaktuba inda awwali khalqihi lahu. Yakni khalaqahu thumma amarahu an yaktub. Allah menciptakan qalam, kemudian Allah memerintahkannya untuk menulis. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Ketika Allah pertama kali, di awal Allah menciptakan qalam, maka Allah mengatakan kepadanya uktub. Tulislah. Faqala, maka al-qalam bertanya, Rabbi, wahai Rabbku, wa madza aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai, tulislah takdir setiap sesuatu, segala sesuatu, hatta taqumas sa'atu, hingga tegak hari kiamat. Nah, ini hadis yang didengar oleh Ubadah bin Shamit. Kemudian beliau mengatakan kepada putranya, ya bunayya, Wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengatakan, man mata ala ghairi hadza, barang siapa yang meninggal bukan di atas keyakinan ini, falaysa minni, maka bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku. Yakni Nabi berlepas diri. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, disahihkan oleh Al-Albani. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalamu faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, maka Allah mengatakan kepadanya, tulislah, fajara fi tilka sa'ah, maka terjadilah mulai dari waktu itu, ya, terjadilah di waktu itu, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, bima huwa kain, terjadilah segala sesuatu yang kain, ya, ila yaumil qiyamah, yang akan terjadi pada hari kiamat, jara fi tilka sa'ah. Nah, ditulis di waktu itu apa yang akan terjadi ila sampai hari kiamat. Baik. Jadi semuanya sudah maktub, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Wa fi riwayatin li Ibnu Wahb, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Wahb, yakni dikeluarkan oleh Imam Ibnu Wahb dalam kitab Al-Qadar, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar." Maka barang siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, Allah akan membakarnya dengan api neraka. Wa fil musnadi was sunani ani Ibnu Dailami, dalil berikutnya dalam musnad dan sunan dari Ibnu Dailami, qala ataitu Ubay ibn Ka'b, aku mendatangi Ubay ibn Ka'b, faqultu fi nafsi syai'un min al-qadar, nah, di dalam diriku ada sesuatu tentang takdir. Ya, ada sesuatu yang mengganjal tentang takdir. Fa hadditsni bi syai'in, maka sampaikanlah kepadaku sesuatu, la'allallaha yuzhibuhu min qalbi, moga-moga Allah menghilangkannya dari hatiku. Faqala, maka na'am, dia mengatakan, lau anfaqta mithla hudin zahaban, seandainya engkau menyifatkan harta sebesar gunung Uhud emas, berupa emas, maka billahullahu minka, maka Allah tidak akan menerimanya darimu, hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman tentang takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka, dan engkau mengetahui bahwa apa saja yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka, dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Walau mita ala ghairi hadza, dan apabila engkau meninggal bukan di atas keyakinan ini, lakunta min ahli nar, maka engkau akan termasuk penghuni neraka. Qala fa ataitu Abdullah ibn Mas'ud, nah, aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, wa Huzaifah ibn al-Yaman, wa Zaid ibn Thabit, tiga orang sahabat. Fa kulluhum haddatsani bi mithli dhalik, maka semuanya memberitakan kepada aku tentang itu, yakni tentang yang dikhabarkan oleh Ubay ibn Ka'b anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya sebagaimana kata Al-Musannif rahimahullah. Baik. Di masail kandungan dari bab ini, yang pertama bayanu fadlil imani bil qadar, penjelasan wajibnya beriman tentang takdir. Naam. Yaitu ucapan Ibnu Umar, law kana li ahadihim mislu ahadin dhahaban, dan seterusnya, menunjukkan wajibnya mengimani takdir. Dan itu merupakan salah satu rukun iman. Asalnya bayanu kaifiyatil imani bih, penjelasan tentang tata cara bagaimana mengimani takdir, yaitu anta alam ma anna ma asabaka lam yakun liikhtiak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak, itu kaifiyahnya. Engkau mengetahui bahwa apa saja yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa saja yang ditentukan luput darimu tidak akan menimpamu. Asalnya yang ketiga, ihbatu amalin man lam yu'min bih, gugurnya amalan orang yang tidak beriman terhadap takdir. Nah, ya, karena dikatakan oleh Ibnu Umar, seandainya dia membelanjakan hartanya walaupun sebanyak gunung Uhud emas, ya, harta yang sangat banyak, ya, 1 kilo emas saja sudah sangat banyak, apalagi emasnya sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima. Nah, menunjukkan tidak beriman kepada takdir menjadikan seorang kafir, dan orang kafir tidak diterima amalannya, gugur amalan. Nah, Ar-Rabi al-Ikhbar bi'anna hadan la yajidu tu'mal iman hatta yu'mina bih, pengkhabaran bahwa seorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia mengimani takdir. Nah, sampai dia mengimani takdir dan tentunya beramal dengan konsekuensinya. Nah, Al-Khamisah yang kelima, zikru awwali ma khalaqallah, penyebutan makhluk yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid, zahiru kalamil muallif, lahiriah ucapan penulis di sini pada kandungan yang kelima ini, al-mailu ila anna al-qalama awwalu makhluqatin Allah. Nah, al-mailu, beliau condong kepada anna al-qalama, bahwa qalam itu merupakan awwalu makhluqatillah, makhluk Allah yang paling pertama, makhluk Allah yang paling pertama diciptakan. Ya. Nah, ini lahiriah ucapan penulis, beliau lebih condong kepada pendapat ini. Sudah kita sebutkan tadi ucapan Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah bahwa ada 2 pendapat. Akan tetapi yang benar di sini wallahu alam, kata Syekh Ibnu Utsaimin, walakin nas sahih khilafu, tetapi yang benar adalah bukan al-qalam tapi al-arsh. Naam. Baik. As-sadis yang ke-6, annahu jara bil maqadir fi tilka sa'ati ila qiyamis sa'ah. Kandungan yang ke-6, bahwa ketentuan-ketentuan, takdir-takdir makhluk, ya, jara fi tilka sa'ah, ditentukan di waktu itu, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Nah, sampai tegaknya hari kiamat. Sabi'ah yang ketujuh, bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bih. Bentuk bara'ah, perlepasan diri. Nabi berlepas diri dari orang yang tidak mengimani takdir. Yaitu pada ucapan Nabi yang sudah kita baca, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Nah, Nabi berlepas diri. Asalina yang ke-8, adatus salaf fi izalati syubha bi su'alil ulama. Kebiasaan kaum salaf dalam menghilangkan syubhat, kerancuan berpikir dalam agama, bi su'alil ulama, dengan bertanya kepada para ulama. Nah, yaitu berdasarkan ucapan Ibnu Dailami mendatangi Ubay bin Ka'ab, bertanya tentang apa yang beliau dapati dalam dirinya berupa sesuatu ya, tentang takdir. Nah, ini kebiasaan para ulama. Demikian pula yang kita sebutkan tadi ya di awal, Yahya bin Ya'mar, nah, dan salah seorang sahabatnya mendatangi Ibnu Umar bertanya tentang keanehan yang mereka dapati di Basrah berupa keyakinan al-amru unuf, perkara itu terjadi dan diketahui oleh Allah setelah terjadinya, adapun sebelumnya kata mereka belum diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanyakan kepada Ibnu Umar. Jadi ini kebiasaan salaf ya. Ketika mendapati adanya syubhat, kerancuan berpikir dalam hal agama, mereka bertanya kepada para ulama. At-tasi'ah yang ke-9, annal ulama'a ajabuhu bima yuzilu syubhatahu. Bahwa para ulama menjawabnya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan syubhat itu, wadzalika annahum nasabul kalama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Dan caranya yaitu mereka menyandarkan ucapan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu ketika Na'am Ibnu Dailami bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ya. Demikian pula Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan Zaid bin Thabit, mereka semua mengkhabarkan, menyampaikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka tidak berfatwa dari pendapat-pendapat pribadi mereka masing-masing, dan tidak takalluf ya, tidak takalluf memberat-beratkan diri dengan berfatwa dari pendapat masing-masing, kan tetap mereka menyampaikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini makna al ulama ajabuhu bima yuzilu syubhatahu. Naam. Keterangan Imam Musa'li rahimahullah tentang bab ini, qala as-sabi'u wal khumsun, bab yang ke-57, babu maja'a fi munkiril qadar. Mengingkari qadar, bab tentang orang yang mengingkari takdir. Kata Sa'd rahimahullah, nah, kita baca keterangan Imam Sa'd rahimahullah. Qala qad sabata bil kitab was sunnah wa ijma'il ummah, sungguh telah tetap berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' umat, annal imana bil qadari ahadu arkanil iman, bahwa beriman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman. Wa annahu ma syaa Allahu kana, dan bahwa apa saja yang Allah kehendaki kana pasti terjadi, wa ma lam yasyaa lam yakun, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Faman lam yu'min bihadza fa innahu ma amana billahi haqiqatan, maka barang siapa yang tidak mengimani ini berarti dia tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, fa'alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar, maka wajib atas kita mengimani semua tingkatan-tingkatan takdir, yakni maratibul qadar al-arba'ah, yang empat, ada empat. Fanu'minu annallaha bikulli syai'in alim, maka kita mengimani bahwa Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Naam. Wa annahu kataba fil lawhil mahfuz, dan bahwa Allah telah menulis dalam lawhul mahfuz jami'a ma kana, segala sesuatu yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa annal umura kullaha, dan bahwa segala urusan semuanya, bi khalqihi wa kudratihi wa tadbirihi, terjadi karena penciptaannya, karena kudrohnya, ya, karena kudroh Allah dan pengaturannya. Naam. Jadi mengimani semua maratib at-taqdir yang empat, ya, al-ilmu wal-kitabah wal-masyi'ah wal-khalq, ada empat maratib at-taqdir. Wa min tamamil imani bil qadar, dan termasuk kesempurnaan mengimani takdir, al-ilmu bi anna Allah lam yajbur al-ibadah, mengetahui, meyakini bahwa Allah tidak memaksa hamba-hambanya, ala khilafi ma yuridun, melakukan perkara-perkara yang mereka tidak inginkan. Nah, meyakini bahwa Allah tidak memaksa hamba-hambanya, ala khilaf, melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Bal ja'alahum mukhtarina, bahkan yang wajib kita yakini adalah Allah menjadikan hamba-hambanya mukhtarin, memiliki pilihan, li ta'atihim wa ma'asihim, untuk melakukan ketaatan-ketaatan mereka dan maksiat-maksiat mereka. Mereka tidak terpaksa, ya, mereka mukhtar, mereka memiliki ikhtiar. Naam, pilihan dalam hal itu. Barakallahu fikum. Selesai, ya. Bab ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullah khairan. Tafaddalu, barakallahu fikum.